Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين جماعة صلاة مغرب yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa menghadiri majelis salim, sehingga mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis salim kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Seorang mendatangi tempat pasti ada tujuannya. Misal orang datang ke pasar tujuannya menghasil penghasilan berupa uang. Orang datang ke pekerjaan juga tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil berupa uang. Orang melakukan ini, pergi ke sana, pergi ke sini, ingin mendapatkan hasil. Nah, seorang yang datang ke majelis salim itu pun akan mendapatkan hasil. Hasil yang disebutkan Allah sebagai fadlun azim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hal ini di dalam Al-Qur'an, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa dhalika 'ala Allahi laka fadlun azim. Allah Subhanahu wa taala firman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadamu wahai Rasul ilmu yang belum pernah kamu tahu. Ini berkaitan dengan ilmu yang diajarkan kepada Rasul. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepadamu wahai Rasul adalah keutamaan yang sangat besar. Yang dimaksudkan dengan lafaz wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, keutamaan Allah yang besar sekali yang diberikan kepada Rasul adalah ilmu. Adalah ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepadamu wahai Rasul seluruh ilmu yang tadinya tidak kamu ketahui. Maka Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Miftah Darus Sa'adah membuat satu poin tentang khusus pembahasan ini. Beliau mengatakan, al-ilmu ba'dal jahli minnatun. Satu subjudul atau pembahasan tersendiri. Mengetahui sebelumnya tidak mengetahui, yakni mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak mengetahui, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hasil dari Allah. Itu adalah fadlun rahmatun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang mendapatkan uang, bersyukur tidak apa? Bersyukur. Dan itu adalah keutamaan dari Allah. Orang mendapatkan apa yang diinginkan, hasil panen, peternakan yang bagus, kesehatan dan yang lainnya, itu adalah keutamaan dari Allah, rizki dari Allah. Namun yang disebut sebagai lafaz fadlullahi azima adalah ilmu. Keutamaan yang sangat azim, sangat besar adalah ilmu. Sehingga datang ke majelis salim dalam rangka bahasa Jawanya ngasil. Tahu ngasil apa, Pak? Ngasil ke bahasa Jawa pas. Ngasil yakni mencari penghasilan berupa ilmu. Sehingga al-ilmu ba'dal jahli minnatun. Mengetahui sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu setelahnya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yang disebut sebagai kalimat fadlullahi azima, keutamaan yang sangat besar. Ayuh, dan ini mukaddimah singkat yang yakhtur fi bali, yang ada di benak saya. Mudah-mudahan memberikan kesemangatan bagi kita semuanya untuk hudur fi majalis ilm, menghadiri majelis-majelis ta'lim, guna mendapatkan sesuatu yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu. Betapa banyak ilmu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Ternyata ilmu ini, ikhwan, saya lanjutkan apa yang saya sebutkan di Muhajirin kemarin. Tahapan orang belajar itu ada tiga. Sam'an wa fahman wa hifdhan. Tahapan orang belajar ilmu, yang pertama adalah mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menghafal. Walaupun kita berhenti, katakanlah, kemampuan kita pada tahapan yang kedua, mendengar dan berusaha memahami, walaupun tidak sampai derajat kita menghafal ilmu, itu sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaannya yang disebutkan para ulama? Keutamaannya adalah tadi yang disebutkan di atas oleh saya. Seorang yang tadinya syirik Begitu dia datang ke majlis sahlim, dia faham dengan tauhid. Walaupun tidak hafal dalil tentang tauhid, tapi kesyirikan yang tadinya ada pada dia luntur dengan pemahaman tentang tauhid yang dia ketahui. Dan ini adalah nikmat besar. Apalagi setelah itu dia berusaha menghafalkan ilmunya. Hafzan dia. Derajatnya naik. Bukan hanya sekedar faham. Namun kalau datang hanya sekedar faham saja. Oh begitu. Banyak O-nya. Oh. Diam lagi. Oh. Tahu banyak O-nya Bapak? Ya. Saya enggak tahu. Oh kayak gitu. Yang seperti ini faedahnya besar. Dulu mungkin suka dengan bid'ah. Setelah ta'lim sunnah. Oh bid'ah itu jelek. Ditinggalkan. Dalilnya apa? Aduh lupa. Ini di sana-sana loh. Kalau di sini sih enggak ya Pak ya. Enggak beda. Apa dalilnya? Ini kok bid'ah? Waduh, kalau bicara dalil enggak tahu. Tapi saya tahu ilmunya, pemahaman yang kokoh. Artinya di sini betul-betul nikmat ilmu besar merubah yang mengganti dari batin menjadi hak, dari syirik menjadi tauhid, dari bid'ah menjadi sunnah, dari kemaksiatan menjadi taat. Dari yang tadinya hampir masuk dalam an-nar, sekarang ini berjalan di atas siratul mustaqim menuju al-jannah. Itu keutamaan bukan yang kayak gitu Bapak? Keutamaan. Ya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecintaan kepada al-ilmu. Ya, sehingga mencari ilmu tidak ada bosannya. Tapi kalau dengan orangnya bosan ya wajar. Sahul terus satu saat gantilah. Jangan budin terus Iya. Kepengen hamburger, kan gitu apa? Satu saat nanti digantilah dari yang lebih bagus. Kita masuk kaum muslimin yang berbahagia. Pembahasan yang kedua dalam kitab Al-Ihtifal fi Ahkamin wa Adabil Atfal. Ilmu yang sering kita bahas adalah ilmu yang berkaitan orang tua terhadap anak. Apa pendidikan pertama kali yang harus ditanamkan ke anak? Ini pembahasan kita sekarang. Apa pertama kali yang harus diperhatikan oleh para orang tua di saat hendak mendidik anak mereka? Ini pembahasannya, kawan. Ya. Pembahasan ini masuk pada hadis yang kedua. Sekali lagi hadis ini, kitab ini berisikan 40 hadis dan kita sekarang masuk ke hadis yang kedua. Beliau memberikan judul di sini, Ta'limus Sibyan Tauhid wa Sunnah. Berikut ini pembahasan tentang Ta'limus Sibyan, mengajarkan ilmu tauhid dan sunnah kepada anak-anak. Jadi yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin adalah tauhid wassunnah. Tauhid wassunnah. Bahkan nanti kita akan membacakan beberapa riwayat di antara para sahabat Rasulullah yang mereka sangat menginginkan pertama kali yang diucapkan oleh anak mereka adalah lafaz la ilaha illallah. Itu diusahakan oleh mereka betul-betul. Bagaimana mereka itu mengenal Allah dari semenjak awal mula mereka bisa mengenal dan memahami kata-kata. Ya? Masya Allah. Kita akan bacakan nanti beberapa riwayat dan ini pembahasan yang panjang tentunya. Mungkin beberapa kali pertemuan baru habis pembahasan yang kedua ini. Hadis yang menjadi pijakan dalam pembahasan kita kali ini adalah hadisnya Ibn Abbas. Hadis dari sahabat Ibn Abbas. Namanya siapa beliau? Abdullah Ibn Abbas. Radiyallahu anhuma. Qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما aku dulu pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas himar keledai. Nanti ada satu pembahasan tentang cara mendidik anak. Fikhu tarbiyatil aulad. Fikihnya bagaimana cara mendidik anak. Ya, masyaallah ini manfaat bagi kita semuanya insyaallah. Ya. Aku dulu pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasulullah memanggil beliau dengan kata-kata yang indah, ya gulam, wahai anak. Di sini nanti akan ada satu faedah bahwa mendidik anak itu adalah dengan rahmah. Ilmu akan tersalurkan kepada murid itu jikalau ada jalinan kasih sayang antara guru dengan muridnya. Asy-Syaikh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh dalam salah satu muhadarahnya beliau ketika mengajarkan kitab Al-Usul Tsalatsah, kitab Kashf Syubhat, beliau mengatakan yanbaghi ayyuqra'a ayyaqra'a talabatul 'ilm kitab Al-Usul Tsalatsah ila 70 aw 60 marrah. Hendaknya orang yang mencari ilmu, dia membaca kitab usul thalatha sekitar 40 hingga 60 kali. Kitab usul thalatha kita baca sekali di sini, selesai. Padahal diperintahkan oleh syekh sampai 40 kali kita itu dibaca. Di situ ada satu hikmah. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penulis kitab usul thalatha, senantiasa mengatakan, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Apa faedah di antara doa ini? Apa di balik doa ini? Di balik doa ini kata Syekh, tidak akan mungkin ilmu tersalurkan dari seorang guru kepada murid kecuali ada jalinnya apa? Rahmah. Jadi yang namanya ilmu membawa rahmah. Ilmu itu sumbernya adalah rahmah. Rahmahnya sang guru kepada muridnya. Rahmahnya muridnya kepada sang guru. Wa ghayatuhu rahmatun minallah. Kata Syekh, yang pada ujungnya ilmu itu mendatangkan rahmatullah bagi keduanya. Bagi guru mendapatkan rahmatullah, bagi murid juga mendapatkan rahmatullah. Sehingga kalau ada guru yang bengis, guru yang kejam, yang tidak disukai oleh muridnya, maka ilmunya tidak akan mungkin tersalurkan kepada murid tersebut. Ini fikih dalam hal pengajaran. Bisa dipahami ini, Pak? Ayo. Fikhu tarbiyatul aulad. Sama sebenarnya mendidik umat. Mendidik umat bagaimana caranya umat rahmah terhadap gurunya, dan gurunya rahmah terhadap umat. Maka akan tersalurkan ilmu. Tapi kalau belum apa-apa, gurunya sudah dibenci oleh muridnya, muridnya benci kepada gurunya, gurunya benci kepada muridnya, ini tidak akan mungkin sampai. Tidak akan mungkin sampai ilmu kepadanya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, Ahmad Syakir, bukan Abu Bakar, Al-Imam Ahmad Syakir, beliau mengatakan bahwa musibah terbesar yang diderita oleh seorang talabil ilmi, musibah, malapetaka yang terbesar yang diderita oleh seorang pencari ilmu adalah apa? Ghadabu muallimika lak atau alik. Kemarahan gurumu kepadamu, itu musibah terbesar. Karena kalau gurumu sudah marah kepadamu, ilmunya tidak akan sampai kepadamu. Ini fikih tentang mendidik anak. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan di sini, ya gulam, wahai anak. Ini berlaku ya ikhwan, kita sebagai orang tua, kalau mau menasihati anak, kita merasakan sekali kalau kita belum nasihati sudah marah dulu. Kira-kira anak itu mau mendengarkan enggak nasihatnya? Enggak, cenderung melawan dan lari. Ini betul-betul kita akan resap itu dengan pembahasan ini. Yang pertama, beberapa kalimat di bawah ini. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah. Allah akan menjagamu. Ini kata-kata pertama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibn Abbas. Ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu, wahai Ibn Abbas, Allah. Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah Allah adalah jagalah syariat Allah. Jagalah perintah Allah. Bagaimana cara menjaga perintah Allah? Dengan menjalankan. Jagalah larangan Allah. Bagaimana caranya menjaga larangan Allah? Dengan cara meninggalkan. Maka kalau kamu menjaga agama Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu dari segala hal yang tidak kamu inginkan. Ini kata-kata yang pertama. Nanti akan datang pembahasan khusus isi hadis ini di belakang pembahasan yang kedua ini. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalimat yang kedua, jagalah olehmu Allah. Allah, kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Jagalah Allah. Kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Pengertiannya adalah, jagalah agama Allah. Bela, perjuangkan, dakwahkan, pelajari, ilmui, amalkan. Ini kalimat ihfadillah. Kalau kamu seperti itu, tajidhu tujahaka. Kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Apa yang kamu mohonkan kepada Allah terkabulkan. Apa yang kamu inginkan terkabulkan. Dan Allah sangat dekat kepadamu. Ini makna dari kalimat tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Kalimat yang ketiga sekarang. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal, kedua dan ketiga ini mengajarkan apa? Tauhidullah. Mengajarkan bertauhid kepada Allah. Apabila kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang keempat, dan apabila kamu hendak meminta tolong, fasta'in billah, maka mintalah tolong kepada Allah. Tauhid diajarkan dari semenjak kecil. Karena Ibnu Abbas di waktu itu umurnya sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Masih umuran kalau di kita SD. Sudah diajarkan tentang perkara itu. Perkara mengenal Allah dan memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? 4. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, ilmu ini ilmu terpenting dalam kehidupan manusia. Maka ilmu ini diajarkan kepada manusia dari semenjak kecil. Ilmu ini. Namun sangat-sangat-sangat disayangkan sekali di zaman sekarang ini, bahkan pendidikan seperti ini tidak diajarkan kepada anak-anak. Anak-anaknya kaum muslimin bahkan tidak mengenal tauhid. Bahkan yang mereka kenal malah justru kesyirikan-kesyirikan melalui media elektronik, televisi dan yang semisalnya. Ya, anak-anak mengenal ibu peri, anak-anak mengenal jin, anak-anak mengenal kisah Aladdin. Kisah Aladdin ini seakan-akan adalah Islami karena konon katanya dari negara Timur Tengah, Baghdad ataupun yang lainnya. Padahal Aladdin ini adalah berisikan tentang kesyirikan dan manusia tidak menyangka kalau itu adalah pendidikan kesyirikan. Letak syiriknya di mana kisahnya Aladdin? Aladdin ini menemukan guci atau apa? Lentera. Kemudian digosok 3 kali, keluar jinnya. Mintalah kepadaku 3 hal. Aku akan kabulkan. Ada di situ pesan yang sangat kental. Memohon dan meminta kepada jin. Dan jin mampu mengijabai doanya. Ini syirik bukan bapak? Syirik. Dan itu dipraktekan. Gosok 3 kali. Ini. Ya. Lawang dulu saya aja terkena penyakit itu kok. Ya, saya rasakan itu. Itu penyakit. Dapat sesuatu, gosok 3 kali. Bawa keluar. Oh, minta apa? Dikabulkan sama jinnya. Itu syirik ya, Pak. Tapi itu yang dididikan kepada anak-anak kita. Ya, bukan anak kita sih. Anak-anak kebanyakan orang. Ya, kalau anak kita, alhamdulillah, mudah-mudahan terjaga dari itu. Kemudian kata-kata yang berikutnya. Wa'lam dan ketahuilah olehmu, wahai Ibn Abbas. Annal ummata. Lalu ijtama'at ala ayanfa'uka bishin lam yanfa'uka illa bishin kakadabahullahu laka. Kaum muslimin yang berbahagia, kata-kata ini ilmu yang agung, ilmu yang besar. Namun ilmu yang seperti ini yang bisa dikata oleh orang ilmu berat. Ilmu yang berat, ilmu yang akan saya bacakan ini. Tapi sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada anak-anak. Ini berat pembahasannya. Namun sudah diajarkan untuk mengenal siapa? Mengenal kebesaran Allah. Apa kata-kata itu? Kita terjemahkan. Dan ketahuilah olehmu Ibn Abbas. Sesungguhnya manusia. Ijtama'at, kalau semuanya manusia itu berkumpul bahu-membahu untuk memberikan kepadamu manfaat. Memberikan kepadamu rizki. Memberikan kepadamu kebaikan apapun. Lam yanfa'uka, ketahuilah mereka itu tidak akan mungkin bisa memberikan itu semuanya untukmu. Illa, kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan untuk kamu mendapatinya. Ini berkaitan dengan takdir. Ketahuilah Ibn Abbas, manusia itu kalau semuanya berkumpul, bukannya 1, 2, 3, 10, 20, 100, manusia semuanya berkumpul untuk memberikan kepadamu sebuah kebaikan apapun. Apa itu rizki, apa itu makanan, minuman, atau kesehatan, atau apa. Tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Kecuali sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk kamu mendapatinya. Di sini ada satu pendidikan bahwasanya tauhidullah itu kental. Jangan kamu minta-minta kepada manusia. Manusia tidak akan mungkin bisa apapun. Kecuali Allah menghendaki untukmu. Jangan minta-minta kepada bangsa jin. Siapapun mereka jinnya, sebesar apapun itu, tidak akan mungkin bisa memberi apapun untukmu. Kecuali Allah telah menentukan engkau mendapatinya. Sehingga segalanya diserahkan kepada Allah. Segala permohonan diserahkan kepada Allah. Ini kokoh ketauhidan yang mantap. Orang yang memiliki ilmu seperti ini dari dini akan tercegah dari kesyirikan, dari semua bentuk kesyirikan. Karena kalau lebih bisa dikata, kesyirikan itu terjadi pada 2 hal. Meminta manfaat atau ingin terhindar dari mara bahaya. Jalbul manafi atau daf'ul mudhar. Ini kesyirikan. Orang menyembah kepada jin dalam rangka apa itu? Meminta sesuatu yang diinginkan. Ada kalanya orang menyembah bangsa jin Dalam rangka apa itu? Ingin tercegah dari musibah yang ditakutkan. Dalam dua hal ini, kesyirikan itu terjadi. Kalau akidah seperti ini, keyakinan seperti ini, dimiliki oleh kaum muslimin, insya Allah semuanya ahlu tauhid. Kesyirikan itu akan sirna. Ya, ini keyakinan apa? Ketahuilah, semua manusia, semua makhluk, tidak akan mungkin bisa memberikan kebaikan kepadamu, kecuali kalau Allah menghendaki itu terjadi. Maka barulah kamu akan mendapatinya. Bisa dipahami nih, kawan? Masya Allah, ini keyakinan yang kokoh. Keyakinan ini hendaknya diajarkan dari semenjak dini. Ya. Kata-kata berikutnya, yang keberapa? 6. Wan ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya semua manusia mereka berkumpul bersatu untuk mencelakakanmu, memadaratimu, maka pasti mereka tidak akan mungkin bisa memadaratimu, mencelakakanmu, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hal itu menimpamu, baru mereka bisa untuk membahayakanmu dan mencelakakanmu. Kesimpulan dari dua kata yang terakhir ini, yang kelima dan yang keenam ini adalah bahwa an-nafi, yang bisa memberikan manfaat, segala manfaat, yang bisa memberikan rizki, segala rizki, adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang bisa menimbulkan kemadharatan, semua madharat, semua malapetaka, semua kerugian, semua kebinasaan, itu talen terjadinya atas kehendak Allah. Maka kalau kamu meminta kebaikan dan rizki atau kemujuran ataupun apapun, mintalah kepada Allah. Masih barunya nama an-nawafi', hal yang bermanfaat. Kalau kamu ingin terhindar dari madharat, mintalah perlindungan kepada Allah, karena kemadharatan itu tak akan terjadi kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlu kamu minta kepada jin untuk menjagamu dari kemadharatan, bukan atas jin itu terjadi kemadharatan itu, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang kokoh, dan ini pembahasan yang sangat besar dalam agama kita. Namun Rasulullah telah mengajarkannya kepada anak-anak umuran 7 tahun. Karena pada umuran 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, anak-anak itu sudah bisa diajak apa? Memahami kata-kata. Sudah diajak untuk memahami kata-kata. Ya tidak, Bapak? Ya. Kalau anak di bawah 7 tahun, cenderungnya hanya ikut-ikutan saja. Maka anak yang cenderungnya ikut-ikutan saja, ini ditalkin, diajari, melafadzkan kata-kata. Sehingga tidak asing kata-kata tersebut. Sehingga ketika dia sudah mumayyiz, bisa menggunakan pemahamannya, dia akan faham, oh ternyata dulu bapakku mengajarkan ilmu la ilaha illallah, ini yang dimaksudkan kok. Oh ternyata dulu orang tuaku mengajarkan sunnah, yang dimaukan ini. Begitu. Ya. Sehingga mengajarkan ilmu ke anak yang masih kecil, mungkin kita mengatakan, lah apa sih faedahnya? Anak kelas umur 3 tahun, 4 tahun diajari, apa sih faedahnya? Faedahnya besar. Itu akan mematri di dalam hati mereka kata-kata islami, tauhid dan sunnah. Bisa dipahami, kawan? Misal kita lah, orang yang dewasa. Kita ini kalau jarang mendengar kata-kata sunnah, itu asing tidak di telinga Bapak? Asing. Sunnah-sunnah apa aja nih. Tapi kalau kita sudah terbiasa mendengarkan kata-kata sunnah, muncul apa? Cinta terhadap sunnah. Dan ingin mengamalkannya dalam kehidupan. Ini pada orang yang dewasa. Berpengaruh sekali kata-kata yang islami yang terdengarkan di telinga kita. Rufiatil aqlam wa jaffatish shuhuf. Kalimat yang terakhir, pena-pena telah diangkat dan telah kering lembaran-lembaran. Artinya pencatatan takdir telah berhenti. Pena telah diangkat, tidak ada lagi perubahan takdir. Dan lembaran telah kering, artinya tidak ada tinta lagi untuk menulis lembaran tersebut. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini berkaitan dengan apa? Takdir. Ya. Hadis ini, ikhwan, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad beliau, al-Imam Tirmidzi, al-Imam Abu Ya'la dan musnad dalam musnadnya, al-Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir, juga dalam Kitab al-Awsat, Ibnu Sunni dalam Amal Yawm al-Lailah, dan al-Imam Hakim dalam Kitab Mustadraknya beliau. Dan hadis ini berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah derajatnya hasan sahih. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam riwayat yang panjang ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang disebutkan dalam hadis ini ada 15 pelajaran. Ya. dalam satu pelajaran ada pembahasan tersendiri. Jadi satu riwayat, 15 poin pembahasan, pada satu pembahasan sekian cabang atau penjelasan. Sehingga Masya Allah, kitab ini sistematis sekali. Bagi orang yang ingin belajar ilmu, akan mudah untuk dia menyerapnya. Pembahasan yang pertama, dalil hadithu ala masyriyati ta'limi sibyan al-ilma. Hadith ini menunjukkan, disyariatkannya mengajarkan ilmu tentang agama kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Wa sayyatul kalam an ta'limi sibyan fil hadith salif, kata syekh, lebih khusus dalam pembahasan ini pada hadis yang ketiga. Kitab ini pada hadis yang keberapa? Kedua. Khusus pembahasan ini ada padanya pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, ikhwan. Nanti hadis yang keempat berbicara masalah bagaimana sih kita mencetak anak soleh. Bagaimana kita mencetak anak soleh. Ada 17 kiat yang harus diperhatikan oleh orang tua yang menghendaki anaknya menjadi anak yang soleh. Itu kira-kira kapan, Bapak-Bapak? Ya. Ini aja baru hadis yang kedua baru masuk. Ya sabar. Yang namanya ilmu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Lama-lama menjadi apa, Bapak? Menjadi bukit. Ya. Masya Allah. Jadi nanti belajar sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sehingga nanti hadirin di sini ilmunya sebesar apa? Kenyataannya sebesar bukit atau sebesar pasir? Sebesar bukit, Insya Allah. Faedah yang kedua. Faedah yang pertama, pembahasan rinci dalam hadis yang ketiga, insyaAllah. Sekarang pembahasan yang, pelajaran yang kedua. Fil hadithi, dalam hadith ini terdapat irsyadun li muallimi sibyan binti hazil awqatil munasibah wa ikhtiyaril asalibil hasanah fi ta'limihim. Faedah yang kedua dalam hadith ini adalah, dalam hadith ini terdapat bimbingan bagi para pengajar anak-anak untuk mencari waktu yang cocok, binti hazil awqatil munasibah, mencari waktu yang cocok dan mencari cara yang terbaik, asalib, cara yang terbaik dalam mengajarkan ilmu kepada mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, ini kalau didalami, Masya Allah, belajar itu cari waktu yang cocok. Terlebih dalam hal anak-anak. Anak-anak itu umurnya, waktunya untuk apa? Bermain-main. Mereka butuh waktu untuk bermain. Mereka butuh waktu untuk istirahat. Mereka butuh waktu untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Mereka butuh waktu, dibagi-bagi. Kita harus tahu tentang kehidupan mereka. Dan jangan mengajarkan ilmu bukan pada tepatnya. Karena tidak akan masuk. Anak dalam kondisi kepengen main. Memang jamnya kan dibagi. Ini jam main. Kalau jam main, biarkan mereka main. Jam mereka bersama orang tua, biarkan mereka bersama orang tua. Jam mereka ini, biarkan seperti itu. Cari waktu yang pas. Kalau anak dalam kondisi sedang senang bermain, jangan main. Ambil buku, belajar sini. Apalagi ditakut-takuti dengan cemeti mamanya. Itu ilmunya gak akan masuk, Bapak. Enggak. Itu gak akan masuk. Dan ini adalah fikih tentang pengajaran anak-anak. Ya, Masya Allah, ini pembahasan para ulama kita sangat memperhatikan sekali tentang pendidikan anak-anak. Ya, sehingga orang yang memegang pondok itu sangat perhatian dengan bab yang seperti ini. Jam berapa anak ini belajar, efektifnya. Kapan tidak ada efektif, biarkan mereka bermain. Jam sekian mereka bagus. Kalau sudah sedikit loyo, lepas mereka. Terus seperti itu. Ya, tujuannya bukan untuk kita didik mereka seperti militer. Gak bisa tendang, gak bisa pukul, gak bisa cubit, cewer telinganya. Gak seperti itu. Anak itu ada masanya. Orang tua saja kalau ta'lim dijewer, kalau saya perilakukan gitu, ditanya gak bisa, tek jewer loh. Kira-kira gimana apa? Gak akan mungkin nyampe. Ilmunya gak akan masuk. Takut, datang-datang sudah pakai kain dulu. Ini dia. Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa bagi orang-orang yang memegang pendidikan anak-anak. Waqtiyaril asalib alhasana fi ta'limihim. Juga mencari cara terbaik dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak beda dengan kepada orang tua. Ini sedikit saya kasih ilmu penjelasan karena kita punya anak, begitu loh. Kalau kita sama orang tua seperti ini, tak paham. Tapi kepada anak mungkin enggak bisa. Ada cara tersendiri. Itu diselami, difahami, tatabu itu penelitian sedemikian rupa. Anak ini bagaimana, sehingga satu guru memahami karakter muridnya sekian. Masya Allah, itu ilmu tersendiri. Di sini kaum muslimin yang berbahagia, keterangan dari beliau, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahsanul muallimin wa khairul muallimin. Nabi kita adalah seorang guru yang terbaik, seorang pendidik yang terbaik, sebagaimana disebutkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an qala bima atakan ma ra'aytu mualliman qablahu wala ba'du ahsan ta'liman minhu. Beliau ini sahabat Rasulullah Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, tidak ada seorang pendidik yang lebih baik melebihi Rasulullah sebelumnya ataupun setelahnya. Maksudnya sebelumnya para nabi teknik pendidikannya tidak sehebat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para guru yang lainnya. Juga demikian pula pendidik setelahnya, tidak ada yang melebihi beliau. Beliau adalah manusia yang terbaik dalam hal cara mendidik. Kita bisa fahami orang yang bengis seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sebelum mengenal Islam, begitu mengenal Islam lembutnya luar biasa beliau. Lembutnya apa? Luar biasa hatinya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Umar ibn Khattab radhiyallahu an ini lembut sekali hatinya. Wa kana waqafan al-Qur'an. Beliau ini orang yang paling takut dengan Al-Qur'an. Kalau disebutkan ayat langsung beliau berhenti. Dulunya siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ini luar biasa. Pendidik terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau mau belajar ilmu cara mendidik, pelajarilah ilmunya beliau. Jangan kita mengiblat kepada barat, teknik pendidikan ala Eropa. Jangan. Teknik pendidikan caranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istaghalla ta'lim Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa kana saghira. Dalam riwayat ini, beliau sangat bersemangat sekali dalam mendidik Ibn Abbas walaupun umurnya masih kecil. Tilkal masail azimah, diajarkan kepada Ibn Abbas permasalahan-permasalahan yang penting, permasalahan-permasalahan yang besar. Halatir dafi ma huwa 'ala dhaba. Kapan diajarkan ilmu penting ini kepada Ibn Abbas? Ketika Ibn Abbas membonceng Rasulullah di himarnya beliau. Wahuma yasirani fit tariq, kedua ini, yakni Rasulullah dengan Ibn Abbas sedang berjalan di atas keledainya. Wahiya halatun yaghlib fiha surur al-sibyan, dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang mengembirakan anak-anak. Wanshirah sudurihim, dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang melapangkan dada anak-anak. Wa qabuluhum lima yulqa ilaihim, dan hal ini sangat mendukung untuk anak itu bisa menyerap ilmu yang diajarkan. Kesimpulannya, kalau mau ngajar anak-anak, mendidik anak-anak, bikin mereka senang, kemudian ajari ilmu. Ini caranya. Jangan bikin mereka itu takut dulu. Pelajarannya apa sekarang? Tauhid. Siapa gurunya? Pak Saiful. Wah, takut-takut. Pak Saiful ini orangnya bengis. Kalau sudah kayak gitu, kira-kira ilmu yang akan diajarkan masuk tidak? Tidak akan masuk. Stres anak. Hari ini apa Rabu? Pelajarannya apa? Tauhid. Waduh, paling ditakutkan hari Rabu, karena pelajarnya tauhid yang memegang guru yang kejam. Ini luar biasa jeleknya. Jangan sampai terjadi hal itu. Bisa dipahami Bapak? Maka thariqah disebut oleh para ulama, kalau mau menasihati anak, jangan ketika kamu marah. Ini trik. Kadang kita yang namanya anak kan rewel, kok bocah, kok tetek bengek. Apalagi keluar kata-kata pengumpatan. Wah, lu bos. Luar biasa itu. Kalau udah keluar marah, itu ilmu gak akan terdengar oleh anak. Bahkan cenderung dicontoh orang tua ketika marah. Bagaimana katriknya disebut oleh para ulama? Diam kamu ketika marah, jangan bicara apapun. Telusuri, kenapa anak itu jelek, kenapa anak itu begini, telusuri. Suatu saat berikan hadiah kepadanya atau ajak. Disiar kemana, beritahu kamu itu salah. Begini, salah muni, 1, 2, 3, 4. Kasih ilmu. Kira-kira sambil makan roti, ngeh bi, ngeh. Tapi kalau sama-sama marah, sama-sama kayak gini, waduh, gak akan masuk gitu. Wallahu a'lam. Ini adalah ilmu, ilmu besar. Namun waktunya sangat singkat, kita tidak bisa meneruskannya. Faisal, kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.